kau, ya Yesus. Ku sembah engkau, ya Rajaku. Kekuatan telah engkau berikan kepada hidupku ini. Aku ditindas, namun aku dilepaskan. Aku habis akal, namun tak putus asa. Aku teraniaya, namun tak ditinggalkan. Aku dihempaskan, namun tidak binasa. Siapakah yang dapat memisahkan aku dari kasihnya Tuhanku? Kasih Tuhanku, segala pencobaan datang menerpaku. Ku aman sebab Yesus. Ya Yesus, ku sembah engkau, ya Rajaku. Kekuatan telah engkau berikan kepada hidupku ini. Aku habis akal, namun tak putus asa. Aku teraniaya, namun tak ditinggalkan. Aku dihempaskan, namun tidak binasa. Siapakah yang Yesus sertaku.